بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين. Selesai ucapan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, di mana beliau menjelaskan bagaimana syaitan terus membisikkan kepada manusia agar melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibungkus dalam bentuk mengagungkan orang-orang soleh, mencintai orang-orang soleh. Tapi ternyata berlebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh tersebut, sampai dibuat patung-patungnya, gambar-gambarnya, sampai itikaf di kuburannya, berdoa di kuburannya, bahkan menganggap doa di sisi kuburan orang-orang soleh merupakan doa yang mustajab. Nah, kemudian setelah itu berpindah kepada yang lebih parah lagi, yaitu berdoa meminta-minta kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia di kuburannya tersebut. Nah, bahkan mengajak manusia untuk beribadah kepada orang-orang soleh tersebut. Dan lebih parah lagi, menganggap orang yang melalang perbuatan mereka, orang yang melarang peribadahan kepada orang-orang soleh, dianggap telah mencela orang-orang soleh. Nah, dan mereka marah kepada ahlu tauhid yang mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, melarang daripada kesyirikan. Sebagaimana Allah gambarkan tentang mereka, wa idza dzukirallah wahdahu isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah. Dan apabila disebutkan nama Allah saja, merasa jengkel, kesal orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Tidak senang ketika diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jengkel, kesal hati mereka. Tapi ketika disebutkan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka bergembira. Wa idza dzukiral ladina min duni idza hum yastabsyirun. Apabila disebutkan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka bersenang hati, bergembira ria. Ya. Ini keadaan orang-orang musyrikin. Nah, bahkan mereka menganggap bahwasannya para penyeru kesyirikan yang menyeru mereka untuk beribadah kepada kuburan-kuburan tersebut dianggap sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mencintainya dan mengagungkannya. Sebaliknya, orang yang memerintahkan mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, dimusuhi oleh mereka. Ya. Ini keadaan umat, keadaan manusia sekarang ini. Terbalik keadaannya. Yang harusnya dicintai, dibenci oleh mereka. Yang harusnya dibenci, dicintai oleh mereka. Qala Syekh rahimallahu taala wa fil qissati fawaidun dzakaraha al-musannifu rahimahullahu taala. Di dalam kisah ini ada faidah-faidah yang disebutkan oleh al-musannif, penulis kitab rahimahullahu taala. Minha di antaranya, أن من فهم هذا الباب ومن بعده أو من بعده sesungguhnya barang siapa yang memahami bab ini dan juga bab yang setelahnya, tabayyana lahu gurbatul Islam, akan jelas padanya keterasingan Islam ini. Ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, orang yang mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dibenci oleh mereka, dimusuhi. Sebaliknya orang yang mengajak untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dicintai oleh mereka, diagungkan oleh mereka. Nampak jelas sekali keterasingan Islam. Ya. Dan Nabi SAW pun mengatakan, innal Islam bada'a ghoriba wa sayya'udhu ghoriba fatuba lil ghoroba. Sesungguhnya Islam ini datang dengan asing dan akan kembali dengan asing. Beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Ketika Rasulullah ditanya tentang siapa yang dimaksud dengan orang-orang asing yang akan mendapatkan keberuntungan di sini, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang melakukan perbaikan apabila manusia rusak. Ya. Ketika rusak akidahnya, diperbaiki akidahnya. Rusak akhlak dan muamalahnya, diperbaiki akhlak dan muamalahnya. Mereka lah orang-orang yang asing yang akan mendapatkan keberuntungan. Nah, Islam ketika awal mula dibawa oleh Nabi SAW dianggap asing oleh orang-orang kufar Quraisy ketika itu. Ketika Nabi menyuruh mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hada la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan tuhan-tuhan yang banyak menjadi satu tuhan? Sungguh ini perkara yang aneh. Ya. Wa ra'a min qudratillahi wa taqlibihi al-qulub al-ajab. Dan orang yang memahami bab ini dan bab yang setelahnya, dia akan melihat ya, sesuatu yang menakjubkan dari kudrah Allah Subhanahu wa taala dan membolak-balikkan hati manusia. Nah, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Allah membolak-balikkan hati manusia? Ya. Dikarenakan setiap hati manusia baina usbu'aini min asabi'ir rahman, di antara dua jari jemari dari jari-jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuhu kaifa syaa'a, Allah memutarbalikannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah sebut juga muqallibul qulub, yang memutar balikan hati. Ya, sehingga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa fi riwayatin ala ta'atik. Wahai zat yang memutar balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Di dalam riwayat yang lain, kokohkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Nah, ya, dikarenakan hati manusia itu di antara dua jari-jemari dari jari-jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah memutarbalikkan terhadap orang yang Allah kehendaki. Sehingga adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekokohan hati kita di atas ketaatan dan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan di antara faedah yang lainnya, anna awwala syirkin hadasa fil ardi sababuhu mahabbatus salihin. Sesungguhnya awal kesyirikan yang terjadi di bumi ini sebabnya adalah kecintaan kepada orang-orang saleh. Ay al-mahabbatul lati fiha gulu. Itu kecintaan yang di dalamnya berlebih-lebihan. Ini awal kesyirikan terjadi di bumi. Sebabnya kecintaan yang berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Telah kita sebutkan sebelumnya, dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai ya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, sebelum terjadi kesyirikan, ya asyratu qurun. Nah, 10 qurun, 10 generasi. Nah, mereka berada di atas tauhid. Ya. Sampai ketika meninggal orang-orang soleh di antara mereka, nah, dibuatlah patung-patung mereka. Ya. Kemudian terjadilah kesyirikan. Dengan alasan kecintaan kepada orang-orang soleh, sampai dibuat patung-patungnya, gambar-gambarnya, kemudian berlanjut sampai beribadah kepada patung-patung tersebut. Nah, sebabnya tadi kecintaan yang berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Ya. Begitu kesyirikan-kesyirikan sekarang ini. Ya. Berdoa, meminta kepada kuburan. Kenapa? Dikarenakan tadi kecintaan yang berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Ya. Datang ke kuburannya, meminta-minta dan mengagung-agungkannya. Nah, yang jelas sikap berlebih-lebihan ini, sikap yang sangat jelek. Dalam masalah kecintaan pun, nah, tidak boleh kita berlebih-lebihan mencintai orang-orang soleh. Ya. Bahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam mencintai dan mengagungkannya sampai mengangkat ke derajat ketuhanan. Nah, ya. Meminta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beristighosah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sikap berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu hamba Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh untuk diibadahi. Yeah. Segala macam bentuk ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh salah satu di antara ibadah dipersembahkan kepada selain Allah, walaupun itu kepada Nabi atau utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha, di antara fa'il yang lainnya, ma'rifatu awwali syai'in guyira bihi dinul anbiya. Mengetahui, yeah, perkara yang pertama dirubah, yeah, dengannya agama para nabi. Nah, kesyirikan, kebid'ahan. Wa minha ma'rifatu sababi qabulil bid'ah. Mengetahui sebab diterimanya kebid'ahan. Ma kauni syara'i wal fitari tungkiruha. Padahal syariat-syariat dan fitrah mengingkarinya. Wa anna sababa dhalika kullihi mazul haqqil bil batil. Dan sebenarnya sebab itu semuanya adalah mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Nah, ya, ini sebab kenapa kebid'ahan itu diterima. Ya, padahal syariat dan juga secara fitrah diingkari. Sebabnya dikarenakan mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Nah, membuat patung-patung ini perkara tidak boleh. Ya. Membuat gambar makhluk yang bernyawa tidak boleh. Tapi dihias-hiasi. Ya. Dengan anggapan sebagai bentuk pengagungan dan kecintaan kepada orang-orang soleh. Mencampur adukan antara yang hak dengan yang batin. Sehingga orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak tahu dengan ilmu, dia terpengaruh dengan sebab ini. Nah, padahal kebiasaan mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, ini kebiasaan ahlu kitab. Ya ahlu kitab, la talbisul haqqa bil batil, wa taktumuna al haqqa wa antum ta'lamun. Allah mengatakan, wahai ahlu kitab, jangan engkau campur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Sementara engkau menyembunyikan kebenaran dalam keadaan engkau mengetahuinya. Nah, tidak boleh kita mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Nah, bi amraini, dengan dua perkara. Mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan ini dengan dua perkara. Al-awal, yang pertama, mahabbatus salihin, kecintaan kepada orang-orang soleh. Tadi, dengan alasan mencintai orang-orang soleh melakukan kebatilan-kebatilan. Mencintai orang soleh perkara yang hak, perkara yang dihasung dalam syariat. Yeah. Tapi ketika dicampur adukan dengan kebatilan, yeah, caranya yang salah, berlebih-lebihan dalam mencintai mereka, sampai dibuatkan patung-patungnya, dibuatkan gambar-gambar mereka, sampai itikaf di kuburannya, atau membangun bangunan-bangunan di atas kuburannya, ini mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Ya, tapi dibungkus dengan kecintaan kepada orang-orang soleh. Nah, Wasani fi'lu unasin min ahli al-ilmi wa din syai'an aradu bi khairan. Fadanna man ba'dahum annahum aradu bihi ghairahu. Perbuatan sebagian manusia dari kalangan orang yang memiliki ilmu dan juga memiliki agama, yang mereka menginginkan kebaikan dengan perbuatannya tersebut. Akan tetapi orang yang setelah mereka menganggap bahwasanya mereka menginginkan yang lainnya. Pada awal mulanya, ketika generasi yang pertama membuat patung-patung orang-orang soleh, tujuannya untuk kebaikan. Mengingatkan mereka tentang amalan-amalan soleh, orang-orang soleh tersebut. Mengingatkan mereka tentang jasa dan perjuangan mereka untuk membuat mereka semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan awalnya. Tapi generasi yang setelahnya menganggap bahwasanya generasi awal itu menginginkan yang lainnya. Yaitu beribadah kepada patung-patung tersebut. Dan ini dibisikkan oleh syaitan bahwasanya generasi yang pertama itu mereka membuat patung-patung tersebut bukan sekedar untuk menyemangati mereka beribadah, tapi mereka dulu juga beribadah kepada patung-patung tersebut. Dibisikkan dengan kebohongan-kebohongan oleh syaitan sampai mereka beribadah kepada patung tersebut. Wa minha, dan di antara faedah yang lainnya, ma'rifatu jibilatil insan, mengetahui tabiat manusia. Fi qawnil haq yankusu fi qalbihi wal batil yazidu ay fil ghalib. Mengetahui tabiat asal manusia, di mana kebenaran berkurang dalam hatinya, sementara kebatilan bertambah. Ini secara keumuman. Kebenaran berkurang pada hatinya, sementara kebatilan bertambah. Ini keumuman manusia, demikian keadaannya. Wa min hadhihi, antara faedah yang lainnya, anna fiha syahidan lima nuqila an ba'di salaf anna al-bid'ata sababul kufri. Dan dalam kisah yang kita sebutkan sebelumnya merupakan penguat terhadap apa yang dinukilkan dari sebagian salaf bahwasanya kebid'ahan itu sebab kekafiran. Sebab seseorang terjatuh kepada kekafiran di antaranya kebid'ahan. Wa annaha ahabbu ila iblis minal ma'siyah, dan sesungguhnya kebid'ahan itu lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Kenapa? Dikarenakan kalau kemaksiatan seorang tahu ini adalah kemaksiatan, sehingga banyak orang yang bertobat dan meninggalkannya. Adapun kebid'ahan ini talbis, dicampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, sehingga banyak di antara manusia menganggap bahwa kebid'ahan itu adalah kebenaran, sehingga sulit untuk bertobat dan meninggalkannya, bahkan membela-belanya, bahkan memperjuangkannya, bahkan dianggap orang yang melarangnya adalah orang yang tidak baik. Li'anna al-ma'siyata qad yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Dikarenakan kemaksiatan itu kadang-kadang bertobat darinya, Adapun kebid'ahan, ya, banyak yang tidak bertobat darinya. Ya, ini sebagaimana ucapan Sufyan al-Tsauri rahimahullahu ta'ala, al-bid'ah ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Al-ma'siyatu yutabu minha wal-bid'atu la yutabu minha. Ya, bid'ah lebih dicintai oleh iblis dibandingkan kemaksiatan. Dikarenakan kemaksiatan diharapkan taubat darinya, sementara kebid'ahan tidak diharapkan taubat darinya. Maksudnya, ya, kalau kemaksiatan banyak orang yang bertobat darinya, menyadari dan mengakui itu adalah kesalahan. Minum khamar, zina, jelas itu kesalahan. Nah, itu kemaksiatan. Ya. Yeah. Sementara orang yang melakukan kebid'ahan menganggap dia telah melakukan kebaikan. Nah, sehingga ketika diingatkan sekalipun, ya, yeah, mereka tetap memperjuangkan kebid'ahan tersebut karena dianggapnya sebagai suatu kebenaran. Sehingga sulit orang bertobat daripada kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Ya. Yeah. Dikarenakan menganggapnya sebagai suatu kebenaran. Nah, sehingga kebid'ahan lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Nah, wa minha faedah yang lainnya, ma'rifatus syaitan bima ta'ulu ilahi al-bid'ah walau hasuna qasdul fa'il. Syaitan mengetahui akibat dari kebid'ahan, walaupun baik tujuan pelakunya. Ya. Syaitan membisikkan kepada generasi awal tadi, nah, untuk membuat patung-patung orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Nah, padahal ini kebid'ahan. Ya. Syaitan mengetahui sebab dan akibat dari kebid'ahan ini. Ya, walaupun generasi yang pertama tadi tujuannya baik untuk menyemangati beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika generasi ini meninggal dunia, datang generasi yang berikutnya, syaitan membisikkan kepada mereka untuk beribadah kepada patung-patung tersebut. Hingga akhirnya diibadahilah patung-patung tersebut. Nah, wa minha faedah yang lainnya, ma'rifatul qa'idatil kulliyah, mengetahui kaidah yang umum, wahia yaitu an-nahyu anil ghulu wa ma'rifatu ma ya'ulu ilaihi ay min asyirk. Kaidah yang umum, larangan dari sifat berlebih-lebihan dan mengetahui akibat, ya, dari sifat berlebih-lebihan, yaitu kesyirikan. Nah, yang namanya berlebih-lebihan tidak diperbolehkan dalam syariat. Ya, dalam perkara yang mubah saja tidak boleh kita berlebih-lebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, dan janganlah berlebih. Lebihan. Yeah. Begitupun dalam mencintai orang-orang soleh, jangan kita berlebih-lebihan. Yeah. Bukan hanya orang-orang soleh, mencintai seorang saja, jangan sampai kita berlebih-lebihan. Nah, seperti sematikan ahbib haunan ma, cintailah seseorang sekedarnya. Yeah. Jangan berlebih-lebihan dalam mencintai seorang. Nah, begitupun dalam mengagungkan, tidak boleh kita berlebih-lebihan mengagungkan seseorang, mengkultuskan. Yeah. Nah, kalau kita berlebih-lebihan kepada seseorang, yeah, dalam mengagungkan, dalam mencintai, ketika orang tersebut terjatuh kepada kesalahan, dikarenakan sikap berlebih-lebihan dalam mengagungkan dan mencintainya, kita akan membenarkan kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, kita akan membela kesalahan-kesalahan tersebut. Dikarenakan dari sikap berlebih-lebihan dalam mengagungkan dan mencintainya. Ya. Sehingga Nabi SAW melarang sifat berlebih-lebihan walaupun kepada dirinya. Ya, la tatruni kama adratin nasara ibnu Maryam. Innama ana abdun wa rasulun. Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa ibnu Maryam. Aku ini hanyalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sikap berlebih-lebihan bukanlah sikap yang baik. Nah, tapi suatu sikap yang memiliki akibat yang sangat jelek. Nah, masih banyak faedah-faedah yang lainnya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Natafidahuna subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.